rasa berat, keraguan masih melekat. Aku harus mampu untuk lupakan rasa kecewa. Aku harus kembali jalani semua waktu. Aku harus mampu untuk menemukan jati diri dan tak mungkin kembali seperti dulu. Namun pasti menyadari berharap selalu begitu agar ku mengerti arti hidup ini. Oh, aku harus mampu untuk lupakan rasa kecewa. Aku harus kembali jalani semua waktu. Aku harus mampu untuk menemukan jati diri dan tak mungkin kembali seperti dulu. Aku harus mampu untuk lupakan rasa kecewa. Aku harus kembali jalani semua waktu. Aku harus mampu untuk menemukan jati diri dan tak mungkin kembali seperti dulu. Bukan jati diri, tidak mungkin kembali seperti dulu.